Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Baik, berikutnya qala rahimallahu al-babu sabi' fil li'an. Bab yang ketujuh dari Kitabun Nikah tentang li'an. Qala fihi iddatu masail al-masalatul ula ta'riful li'an wa dalilu masru'iyatihi wa hikmatuhu. Taib, al-awwal ta'riful li'an. Al-li'an lughatan masdaru la'ana. Li'an secara bahasa adalah masdar dari fi'il la'ana, saling melaknat. Ma'khudzul minal la'ni wa huwa at-tardu wal ib'adu. Terambil dari kata laknat, itu bermakna mengusir dan menjauhkan. Terlaknat itu berarti terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa syar'an syahadatun mu'akkidatun bil aimani. Secara syariat li'an adalah persaksian-persaksian yang dikuatkan dengan sumpah-sumpah. Makrunatun bilakni min jihati zauji wa bil ghadabi min jihati zaujati. Sumpahnya itu disambung, dikaitkan dengan, dibarengi dengan laknat dari sisi suami dan dibarengi dengan ghadab, ya ghadabullah, ya laknatullah dan ghadabullah dari sisi istri. Qala qa'imatun maqama haddil qadhfi fi haqqi zauji. Maka laknat ini menduduki kedudukan hukuman tuduhan. Dia menuduh istrinya berbuat zina, tapi tidak punya saksi. Maka dia bersaksi 4 kali. Demi Allah, saya mempersaksikan bahwasannya Fulana telah berbuat zina. Sekali, 2 kali dia persaksikan, 4 kali. Yang 5 kali dibarengi dengan laknat. Kalau saya berdusta, maka saya mendapatkan laknat dari Allah. Nah, wa maqama haddi zina fi haqqi zaujati. Kemudian pada hak istri, ghadabullah, murka Allah itu menduduki had, kedudukan hukuman zina. Karena dia tertuduh tadi, ya kan? Dia tuduh oleh suaminya. Maka dia mengingkari, demi Allah saya tidak melakukannya. Fulan berdusta 4 kali bersumpah. Kemudian yang 5 kali, kalau saya dusta, maka murka Allah atas saya. Baik. Wa summiya li'an bidzalika. Nah, karena sebab yang 5 itu dikaitkan dengan laknat, ya. Kalau saya dusta, maka laknat Allah atas saya. Maka perkara ini disebut dengan li'an. Ya. Liqauli rajul fil khamisati. Karena ucapan suami yang menuduh istrinya. Yang 5, anna laknatallahi alaihi ingkana minal kadhibin. Bahwasanya laknat Allah menimpa dia jika dia termasuk orang yang dusta. Qala wali anna ahadahuma kadhibun la mahalata. Dan ada yang dituduh, ada yang menuduh, ya kan? Maka salah satunya mesti ada yang dusta, ya. Ima yang dituduh dia tidak mau ngakui perbuatannya, ima yang dusta yang menuduh, ya. Ya itu, ya. Maka fayakunu mal'unan, maka yang dusta ini dia mal'un, dia terlaknat gitu tadi, ya. Baik. Qala tsani dalilu masru'iyatil li'an, dalil disyariatkannya li'an. Qala yustadallu ala tasri'il li'an biqauli ta'ala, berdalil dari syariatkannya li'an dengan firman Allah taala, walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka. Ini khusus, ya. Tuduhan suami kepada istrinya. Walam yakul lahum syuhada, suami tidak punya saksi, tidak ada buktinya, tapi dia yakin, dia tahu, misalkan dia melihat sendiri, misalkan sendiri kan tidak cukup saksinya, ya kan? Illa anfusuhum, tidak ada saksi lain kecuali dia sendiri, ya. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, maka dia persaksiannya itu dengan bersumpah 4 kali, ya. Setiap sumpahnya itu menduduki kedudukan seorang saksi. Ya. Innahu laminas shodiqin, dia bersumpah, dia benar-benar dalam tuduhannya itu benar. Kemudian yang kelima, wal khamisata anna laknatallahi alaihi in kana minal kadzibin. Ya. Dan laknat Allah atas dia kalau dia orang yang dusta dalam tuduhannya tadi. Ya. Baik, maka li'an ini khusus yang menuduh suami, yang dituduh istrinya, ya. Baik. Kalau orang lain dia menuduh, tidak bawa saksi, ya dia dihukum hukuman qadzf, ya, hukuman menuduh orang tanpa bukti itu. Tetapi suami itu kan seharusnya menjaga kehormatan istrinya, ya kan? Orang yang paling berhak untuk melindungi istrinya, ya kan? Nah, kalau dia saja sampai menuduh, ya, berarti korinah benarnya itu sangat besar, ya kan? Sangat besar, ya, kebenaran tuduhan dia, ya. Tetapi tidak ada buktinya, tapi tidak ada saksinya, ya. Maka ada jalan, dia bersumpah 4 kali tadi, ya. Sumpah 4 kali itu menduduki kedudukan 4 saksi. Kemudian yang kelima, laknat Allah atas dia, itu menduduki kedudukan hukuman qadzf kalau dia berdusta dalam tuduhannya tadi gitu, ya. Baik. Ini khusus, ya, tuduhan suami kepada istrinya. Kalau orang lain menuduh walaupun bawa 3 saksi, kurang 3 saksi itu kurang 1, ya. Dia dihukum hukuman menuduh, ya. Baik. Qala wa bi hadits Salim bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu am kaifa yaf'al ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seorang laki-laki mendapati seorang laki-laki bersama istri dia, ya. Apakah laki-laki tadi boleh membunuh dia, ya. Qala fa anzalallahu fi sya'nihi ma dzukira fil Qur'an min ambil mutala'inaini, maka Allah turunkan tentang keadaan orang yang seperti ini, ya. Istrinya tidak bisa dihukum had, ya, berzina. Kenapa? Karena suaminya sendiri. Tidak ada saksi lain. Ya, tidak bisa ditegakkan hukum had zina karena saksinya tidak tepat, kurang, ya, saksinya tidak cukup, ya. Baik. Akan tetapi itu tadi, karena suami itu adalah orang yang paling berhak untuk menjaga istrinya, kalau dia berani menuduh, ya, maka korinah benarnya itu sangat besar, ya. Maka diberi kesempatan untuk ini tadi, li'an, melaknat, ya. Qala faqala nabi qad qadallahu fika wa fi imra'atik. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menetapkan hukum terhadap keadaanmu dan keadaan istrimu. Qala fatala ana fil masjid wa ana syahidun. Maka laki-laki tadi saling melaknat dengan istrinya di masjid dan saya menyaksikannya. Qala fi riwayatin fatala ana wa ana ma'an nasi inda Rasulillah SAW. Dalam riwayat yang lain, keduanya saling melaknat itu tadi, ya. Suaminya bersumpah 4 kali demi Allah, saya benar bahwasanya fulana telah berbuat zina. 4 kali diulangi. Kemudian yang kelima, kalau saya berdusta maka laknat Allah atas saya, menimpa saya gitu. Kemudian istrinya mengingkari, ya. Bersumpah demi Allah, fulan dusta, tuduhannya tidak benar, ya. 4 kali dengan nama Allah. Kemudian yang kelima, kalau saya dusta, fulan benar, maka ghadab Allah, ya, ghadabullah atas saya. Baik. Qala tsani dalilu masru'iyatil li'an. Al-Athalis, al-hikmatu min masru'iyati li'an. Hikmah dari disyariatkannya li'an. Qala al-hikmatu min masru'iyati li'an lizawji. Qala alla yalhaqahu al-ar bi zinaha. Wa yufsidu firasahu. Supaya tidak dinisbahkan kepada dia aib pada istrinya ya, yang telah berbuat zina tadi ya. Dia mengingkari ya, dia dengan pengingkarannya yang telah merusak kehormatan dia. Wali Allah yalhaqahu waladu ghairihi, demikian pula supaya kalau istrinya mengandung ya, hamil, maka kalau benar dia berzina, maka anaknya itu tidak dinisbahkan kepada suaminya yang sah. Wa huwa la yumkinuhu iqamatul bayyinah 'alaiha fil ghalibi. Dalam keadaan suaminya tidak mampu untuk menegakkan bukti ya, empat orang saksi ya. Adanya empat orang saksi. Ini sesuatu yang sulit ya, dan bahkan disebutkan hukum had karena zina ya, di dalam syariat yang sudah dilakukan itu tidak ada karena sebab empat orang saksi, persaksian empat orang ya. Empat orang ini harus melihat semuanya ya, dengan mata kepala mereka sendiri. Ini sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit ya. Ini menunjukkan tentang besarnya kehormatan seorang muslim gitu ya. Baik, akan tetapi yang sudah dilakukan rajam ya, hukuman cambuk itu karena pengakuan ya, iktiraf atau karena hamil. Qala wa hiya la tuqiru bi jarimatiha, dalam keadaan istrinya tidak mengakui ya, mengingkari kejahatan dia. Wa qaluhu ghairu maqbulin 'alaiha, maka tuduhan suami atas istrinya itu tidak diterima karena tidak ada saksinya tadi, kurang, tidak cukup bayinahnya. Maka falam yabqa siwa halifihima bi aghladil aiman, maka tidak ada jalan lain kecuali bersumpah ya, keduanya bersumpah dengan sumpah yang sangat keras. Fakana fi tasri'il li'an halun limuskilatihi, maka li'an ini jalan keluar bagi suami istri yang keadaan demikian ini ya. Suaminya tahu misalkan istrinya berbuat zina, tetapi dia tidak bisa memberatkan bukti ya, dan dia mengingkari, tidak mau mengakuinya gitu. Qala wa izalatun lil haraji, dan untuk menghilangkan kesusahan, kesulitan yang ada pada suami tersebut. Wa dar'un li hadil qadhi anhu, dan juga kalau dia sendiri menuduh tadi ya, ini secara hukum dia dihukum dengan hukuman qadhf ya, dia menuduh ya. Walamma lam yakun lahu syahidun illa nafsuhu mukkinatil mar'atu an ta'arada aymanahu bi amanin mukarraratin mithlahu. Nah, karena suaminya tadi tidak mampu mendatangkan bukti bayinah yang dibutuhkan, maka istrinya diberi kesempatan untuk membantah sumpah suaminya tadi, tuduhan suaminya tadi dengan sumpah-sumpah yang berulang. Qala tudra'u bihal haddu anha, dengan sumpahnya itu dia dihalangi, tidak ditegakkan hukum had pezina gitu ya. Dengan dia berani bersumpah, ya, berarti dihilangkan hukum had di dunia. Ya. Kalau dia tidak berani bersumpah, berarti benar tuduhan suaminya, maka dia ditegakkan hukum had. Gitu, ya. Wa ila wajaba alal had, kalau dia tidak berani bersumpah mengingkari tuduhan suaminya, maka ditegakkan hukum had. Qala wa inna kala zauju adil aiman, wajaba alaihi hadul qadhi. Sebaliknya, kalau suaminya tadi nuduh, ya. Kalau suaminya tadi yang nuduh, ya. Kemudian dia suruh bersumpah empat kali tadi, yang kelima dilaknat, dia tidak berani, ya. Nah, ini menunjukkan tuduhannya itu ndak valid, gitu, ndak benar, ya. Maka kalau dia ndak berani bersumpah, maka dia dihukum dengan hukuman menuduh, hukuman qadzab, dicambuk 80 kali. Qala wa inna kalat hiya ba'da halifihi sarat aymanahu ma'a nukuliha bayinatun qawiyatun la mu'aridu laha wa yuqamu alaihi al-had hina idzin. Nah, sebaliknya, kalau suaminya sudah berani bersumpah, ya demi Allah, saya benar bahwasanya fulana berzina, 4 kali diulang. Kemudian yang kelima dibarengi dengan laknat tadi. Kemudian istrinya tidak berani bersumpah, tidak berani mendustakan tuduhan suaminya. Ya. Dia tidak berani bersumpah, demi Allah, fulan dusta, ya. Fulan berdusta, fulan tuduhannya dusta, ya. 4 kali tidak berani, maka ini menunjukkan qarinah yang sangat kuat bahwasannya suaminya benar, ya. Maka hadnya diberikan kepada istrinya tadi yang tertuduh, ya. Baik. Qala al-mas'alatu tsaniyah syurutuhu wa kaifiyatuhu al-awwal syurutu sihhatil li'an. Syarat sahnya li'an. Qala al-awwal an yakuna baina zawjaini mukallafaini balighaini aqilaini. Syarat yang pertama, ini terjadi pada 2 orang suami istri yang mukallaf, yang keduanya sudah balig dan berakal. Liqauli ta'ala walladzina yarmuna azwajahum. Taib qala sani an yakdifa ar-rajulu imra'atahu bizina kaqali hiya zaniyah au ra'aituki tazni au zanaiti. Suami menuduh istrinya berzina. Qala salis an takdzibal mar'atu rajula fi qalbi hadza. Yang ketiga, istrinya mendustakan tuduhan suaminya. Wa yastamiru takdzibuha lahu ilang kita ilian. Dan terus istri ini mendustakan tuduhan suaminya sampai selesai lian, saling melaknat itu, ya. Taib qala rabbi an yutimma lian bihukmi hakimin. Li'an ini sempurna dengan hukum dari qadhi, hakim. Ya. Taib qala sani kaifiyatul li'an wa sifatuhu. Sifatul li'an, cara li'an. An yakula zawju indal hakim amama jam'in minan nas. Suami berkata di depan hakim, di depan manusia, asyhadullaha inni laminas shodiqin. Bima romaitu bi zaujati fulanata minaz zina. Ya. Ushidullaha. Ya. Aku mempersaksikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya aku benar-benar jujur terhadap tuduhanku kepada istriku bahwasannya fulanah telah berbuat zina. Ya. Yakulu dhalika arba'a marratin. Dia ucapkan itu 4 kali persaksiannya itu. Isyudullaha. Inni lamina sadikina fima romaitu bihi zaujati fulanata minazina. Qala wa yusiru ilaiha inkanat hadiroh. Dan ditunjuk istri yang dia tuduh itu kalau dia hadir. Wa yusamiha inkanat ghaibatan bima tatamayyazu bihi. Kalau tidak ada maka disebut namanya, ya. Zaujati fulanah tadi sebutkan, ya, namanya, ya, fulanah bintu fulan, ya. Tsumma yazidu fi syahadatil khamisah, kemudian ditambah persaksian yang kelima, ba'da an ya'idhahul hakimu wa yuhadzirahu minal kadzib. Setelah hakim memperingatkan suaminya ini, hati-hati, ya, jangan sampai kamu berdusta, ya, diperingatkan dari perbuatan dusta, diperingatkan dari buruknya akibat dusta, ya, diperingatkan dari dosa dusta. Qala alayya laknatullah in kuntu minal kadzibin, ya. Yang kelima, suami mengatakan laknat Allah atas saya kalau saya berdusta, gitu, ya. Qala summa taqulul mar'atu arba'a marratin, kemudian istrinya membantah, ya. Dia juga bersumpah 4 kali. Ashadu billah laqad kadzaba fi ma romani bihi minas zina, ya. Aku bersaksi dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Fulan berdusta tentang tuduhan dia kepada saya telah berzina. Ya. Tsumma tazidu fi syahadatil khamisah, itu diucapkan 4 kali. Kemudian yang kelima, wa anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan bahwasanya murka Allah atas dia, istri tersebut yang dituduh, kalau suaminya termasuk orang yang jujur, ya. Qala liqaulihi ta'ala alladziina yarmuuna azwaajahum wa lam yakul lahum syuhadaa'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka dan mereka tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri, maka persaksian salah seorang di antara mereka 4 kali persaksian dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu laminas shodiqin, bahwasanya dia termasuk orang yang jujur dalam tuduhannya itu, benar tuduhannya. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Dan yang kelima, bahwasanya laknat Allah atas dia kalau dia dusta. Wa yadra'u an hal adzaba an tashhad arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Dan dicegah dari istri yang dituduh tadi dari hukum had zina dengan dia bersaksi 4 kali juga bahwasanya suaminya berdusta, ya. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan yang kelima, dia bersumpah murka Allah atas dia kalau suaminya termasuk orang yang jujur, ya. Qala al-mas'alatu tsalitsah alaqamul mutaratibatu 'ala li'an, hukum-hukum yang diakibatkan oleh perbuatan li'an. Qala idza tamma li'anu fa innahu yatarattabu 'alaihi ma ya'ti. Kalau sudah terjadi li'an itu sempurna, maka berakibat padanya hukum berikut ini. Qala idza tamma li'an fa innahu yatarattabu 'alaihi ma ya'ti al-awwal sukutu hadil qadhfi 'ani zawj, ya. Suaminya tidak dihukum menuduh hukuman tuduhan, ya, tidak dicambuk 80 kali. Qala tsani tsubutul furqati baina zawjati, tetap perpisahan antara kedua suami istri tadi yang saling melaknat itu dipisah selama-lamanya, ya. Wa tahrimuha 'alaihi tahriman mu'abbada, setelah li'an sudah tidak boleh menikah lagi selama-lamanya, ya. Sudah haram selama-lamanya. Qala walau lam yufarrik hal hakimu bainahuma, walaupun hakim tidak memisahkannya, maka secara syar'i dia sudah terpisah dengan perbuatan li'an tadi. Taib qala salis yantafi anhu nasaba waladiha wa yalhaqu bizawjati. Suami yang menuduh istrinya zina tadi, anak yang dikandung, ya, kalau istrinya mengandung, maka tidak dinisbahkan kepada suaminya karena suaminya mengingkari, ya kan, dia telah berbuat zina, maka anaknya digabungkan kepada istrinya, dinisbahkan kepada istrinya. Qala wa tatallabu nafil walad dikrahu sarahatan fil li'an, dan dituntut dari suami, ya, ketika li'an tadi dia menafikan, ya, itu bukan anak saya, misalkan yang dikandung itu bukan anak saya, gitu. Kaqaulihi asyhadu billah inni la minas shadiqin bima ramaituha bihi minaz zina wa ma hadza biwaladi, ya. Aku bersaksi dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya aku benar-benar jujur dalam tuduhanku pada dia bahwasanya dia berzina dan ini yang dikandung itu bukan anakku. Qala li hadisni Umar anna Rasulullah sallam qala la'ana baina rajulin wa imra'atihi fa farraqa bainahuma, bahwasanya seorang saling melaknat antara dia dengan istrinya, maka Rasulullah memisahkan keduanya. Wa alhaqal walada bil mar'ati, kemudian anaknya dinisbahkan kepada istrinya saja, ya, bukan anaknya suaminya yang telah melakukan li'an. Qala Rabi wujubu hadzina alal mar'ati Ila antala anah yaitu wajib dihukum had zina bagi wanita kecuali kalau dia juga juga melaknat ya dia juga melakukan li'an tadi sumpah empat kali itu fa inna nukulaha anil aiman ma aimanis baik mai aimanihi bayinatun qawiyatun karena kalau dia tidak berani bersumpah mengingkari tuduhan suaminya padahal suaminya berani bersumpah resikonya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bukti yang sangat kuat ya tujibu iqamatul had alaiha maka mengharuskan ditegakkan hukum had bagi istri tersebut ya yang tidak mau bersumpah ya baik ini bab li'an qala al babu samin fil iddati wal ihdati tentang iddah dan ihdat wa fi iddatu masail al masalatul ula ta'riful iddati wa dalilu masru'iyatiha wal hikmatu minha qala al awwal ta'riful iddah qala al iddatu lughatan ismu masdarin min adda ya'uddu adda wa hiya ma'khudhatun min al adad wal ihsa iddah itu terambil dari kata adat ya bilangan hitungan ihsa listimaliha alaihi minal aqra wal asyhur karena iddah itu mencakup bilangan hitungan dari haid atau bulan ya bilangan haidnya atau bilangan bulannya berapa bulan atau berapa kali haid wa syar'an ismun limuddatin muayyanatin tatarabbasuhal mar'atu ta'abudan lillahi azza wa jal secara syariat iddah adalah nama untuk masa tertentu ya yang istri dia menunggu padanya masa menunggu seorang istri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala au tafajjuan ala zaujin atau masa yang dia merasa menderita sakit ya karena yakni sakit maknawi ya karena dipisah oleh suaminya au taqudan min baro'ati rahmin atau masa yang dia menunggu dalam rangka untuk mentakid rahimnya sedang kosong, rahimnya sedang tidak ada isinya ya dari suami yang mentalak dia ya. Wal iddatu min athari talak wal wafati, maka iddah itu merupakan athar dari talak dan kematian suami. Taib qala tsani dalilu masru'iyatil iddah, dalil disyariatkannya iddah. Qala al aslu fi wujubil iddati wa masru'iyatiha al kitab wa sunnah wal ijma'. Qala amal kitab baqalu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ya. Dan wanita yang ditalak itu menunggu diri-diri mereka tiga kali haid ya. Wa qalu ta'ala Wallati ya'isna minal mahid min nisa'ikum dan para wanita yang sudah tidak haid inirtabtum fa'iddatuhunna salasata asyur salasatu asyur wallai lam yahid kalau kalian ragu maka iddahnya tiga bulan demikian pula wanita yang belum haid ya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun sedangkan wanita yang sedang hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya wa qalu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra dan orang-orang yang ditinggal wafat yang dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan meninggalkan para istri maka mereka menunggu diri-diri mereka 4 bulan 10 hari ya. Taib wa ma sunnah fa hadithu al-Miswar ibni Makhramah radhiyallahu anhu anna safi'atal aslamiyata nufisat ba'da wafati zaujiha bilayalin bahwasanya Safi'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha dia mengalami nifas ya, setelah wafat suaminya beberapa malam. Ya. Suaminya meninggal, beberapa malam berikutnya dia melahirkan. Baca ilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak mendatangi Nabi SAW. Fasta danadhu antan kiha fa'adhinalaha, minta izin untuk menikah lagi. Ya. Maka Rasul mengizinkannya. Fanakahat, maka beliau pun menikah. Ya. Karena sudah melahirkan, masa iddahnya sudah berakhir. Wa ghairi dzalika minal hadis, dan yang lainnya dari hadis-hadis. Qala salis al-hikmatu min masru'iyatil iddah. Qala al-hikmatu min dzalika. Hikmah wanita yang ditalak, dia menunggu masa tertentu. Qala istibra'u rahimil mar'ati minal hamli, yang pertama untuk menetapkan bahwasannya rahimnya istri yang ditalak tadi sedang kosong, tidak ada bibit dari suami sebelumnya. Li'alla yahsula ikhtilatul ansab, supaya tidak terjadi percampuran nasab. Ya. Sudah hamil misalkan, dicerai, kalau tidak ada masa iddah, dia langsung nikah lagi. Ya. Bercampur dengan nasab dari suami yang kedua. Wa'aidon, ita hatul fursati li zaujil mutalliqi li yuraji'a nafsahu idza nadima. Demikian pula sebagai bentuk kesempatan, ini waktu masih punya kesempatan sebagaimana bab rujuk kemarin ya. Suami yang mentalak itu masih punya kesempatan pada masa iddah merujuk istrinya yang dia talak, talak satu dan talak dua ya. Wa kana talaquhu rajia ya. Wa'idon siyanatu haqqil hamli idza kanatil mufaraqatu an hamlin. Demikian pula, ini dalam rangka menjaga hak janin yang dikandung istri tadi. Ya. Kalau ternyata ketika dicerai, dia sudah hamil, maka punya hak dia. Bekas istri yang hamil ini, dia punya hak dari bekas suaminya untuk minta nafkah. Ya. Nafkah untuk janinnya. Ya. Sampai selesai masa rodo'ah, sampai masa menyusui. Ya. Sampai menyusui, sampai melahirkan, dia punya hak meminta kepada mantan suaminya itu. Ya. Biaya kelahiran, ya, biaya penyusuan, perawatan, sampai disapih. Ya. Taib qala masalatu tsaniyah, anwa'ul iddah, tanqasimu iddatul mar'ati ila qismaini. Qala al-awwal iddatu wafatin, wa tsani iddatu firaqin. Iddah ada dua macam. Yang pertama, masa menunggu karena ditinggal mati. Yang kedua, iddah atau masa menunggu karena dicerai. Qala awalan iddatul wafat, hiya iddatun tajibu ala man mata anha zaujuha. Iddah wafat itu iddah yang wajib atas istri yang ditinggal mati suaminya. Qala la yaqlu hal fiha min amraini, maka orang istri yang ditinggal mati suaminya itu tidak keluar dari dua keadaan. Ima antakuna hamila au takuna ghairu hamil. Keadaan pertama, istrinya sedang hamil. Keadaan kedua, istrinya tidak hamil. Maka fa in kanat hamila fa iddatuha tantahi biwatil hamli walau ba'da sa'atin min wafati zaujiha. Maka kalau sedang hamil, iddahnya itu berakhir dengan lahirnya kandungan tersebut. Walaupun satu jam setelah kematian suaminya melahirkan. Liqaulihi ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yata'na hamlahun. Ya. Allah Ta'ala berfirman, dan wanita-wanita yang hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Qala wa li hadisil miswar ibni makhramah radiyallahu anhu anna sabi'atal aslamiyata nufisat ba'da wafati zaujiha bilayalin. Sebagai hadis tadi. Ya. Sabi'ah al-aslamiyah melahirkan setelah suaminya meninggal beberapa hari. Faja'at ila Nabi, setelah melahirkan, mendatangi Nabi izin untuk menikah lagi. Ya. Maka diizinkan oleh Nabi SAW. Qala wa in kanat ghairu hamilin. Kemudian, keadaan kedua, wanita yang ditinggal mati suaminya tidak hamil. Fa'iddatuha arba'atu asyuri wa asyrata ayamin. Maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya. 4 bulan 10 hari tidak boleh menikah. Ya. Wa hadhihi ta'taddu mutlaqan sawa'un adkhala biha azwaju am lam tadkhul. Maka ini mutlak ya. Baik istrinya itu sudah dukul ya, sudah digauli oleh suaminya yang meninggal ataupun belum. Li umumi qaulihi ta'ala walladzina yatawaffawna minkum, dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian. Wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri. Ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata suri wa asro. Maka para istri menunggu diri mereka 4 bulan 10 hari. Fa'idha balagna ajalahunna, kalau sudah sampai batas waktunya 4 bulan 10 hari. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Maka tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang dilakukan oleh para istri tadi pada diri-diri mereka dengan baik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Qala walam yarid ma yukhasis hadil ayah, maka tidak ada dalil yang mengkhususkan ayat ini. Ya. Baik, maka kalau tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Qala thanian, iddatul firaq, iddah karena ditalak. Hiyal iddatul lati tajibu alal mar'atil lati faraqat zawjaha bifaskin au talakin au khul'in ba'dal wat'i, yaitu iddah yang diwajibkan atas wanita yang berpisah dengan suaminya karena dibatalkan akadnya atau karena ditalak ya, atau karena dia minta cerai hulu ya, setelah digauli ya. Wala yakhluwal hal fiha min umur an yakuna hamila. Maka ini ada 3 keadaan. Yang pertama, istrinya sedang hamil. Qala antakuna ghairu hamilin. Yang kedua, istrinya tidak hamil. Qala la taral haid li sigharin aw ayisatin li kibarin. Atau keadaan ketiga, tidak haid karena belum haid, karena masih kecil, atau karena sudah berhenti haid karena sudah tua. Qala fa in kanat hamila, maka keadaan pertama, kalau sedang hamil, fa iddatuha tantahi biwatil hamli li umumi qaulihi ta'ala, maka sama dengan yang ditinggal mati tadi, iddahnya berakhir dengan melahirkan kandungannya karena keumuman firman Allah Ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yata'na hamlahun. Qala wa in kanat ghaira hamilin wa hiya min dawatil haid, kalau dia tidak hamil dan dia wanita yang sedang aktif haid ya. Fa iddatuha bi mururi salasati adharin ba'dal firaqi, maka iddahnya dengan lewatnya 3 kali suci setelah berpisah, setelah dipisah. Liqaulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, dan wanita yang ditalak menunggu diri-diri mereka 3 kali suci. Wala yahilu lahunna yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin, dan tidak halal bagi wanita itu menyembunyikan apa yang Allah ciptakan pada rahim-rahim mereka, yaitu kalau ada janin pada rahimnya tidak boleh disembunyikan. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa disembunyikan ya? Kalau janinnya itu awal ya kan, awal kehamilan ya, berarti kalau dia menyatakan saya sedang hamil, nanti iddahnya panjang ya kan, mungkin sampai 8 bulan atau sampai 9 bulan gitu. Nah, kalau dia tidak bilang, dia sembunyikan kehamilannya, itu sudah 3 bulan sudah selesai ya kan? 3 bulan sudah selesai ini. Baik, maka tidak boleh menyembunyikan kehamilan. Wa in kanat la taral haid bi an kanat saghiratan aw ayisatan li kibari sinnin, kalau tidak haid karena masih kecil atau karena sudah tua, fa iddatuha tantahi bi mururi salasati asyhurin ala firaqiha, maka iddahnya dengan lewatnya 3 bulan 3 bulan hijriah ya. Liqaulihi ta'ala wala iya isna minal mahid min nisaikum, dan para wanita yang sudah putus asa, sudah selesai dari haidnya, sudah tidak haid lagi. Inirtabtum fa iddatuhunna salasatu asyhur, kalau kalian ragu maka iddahnya 3 bulan. Wala'i lam yahid. Demikian pula wanita yang belum haid. Ya. Taib. Qala hukmul mutallaqati qabla dukhuli biha. Hukum wanita yang ditalak sebelum dukhul. Qala idza faraqa zawju zawjatahu bi fasqin aw talaqin qabla dukhuli biha fala iddata fi 'alaiha. Kalau seorang suami memisah istrinya karena fasakh, fasakh itu akadnya dibatalkan, akad nikahnya batal, ya. Atau ditalak, ya. Sebelum dukhul, maka tidak ada masa iddah bagi wanita tadi, ya. Yakni dia tidak harus menunggu 3 bulan, tidak harus menunggu sampai 3 kali suci untuk menikah lagi. Dia boleh langsung ketika selesai ditalak, selesai dipisah, menikah lagi boleh langsung gitu. Liqauli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati, wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi para mukminah, tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, kemudian kalian mentalaknya mereka, kalian mentalak mereka sebelum kalian menggaulinya, fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka kalian tidak punya hak atas wanita itu masa menunggu, ya, yang mereka menunggu kalian itu menunggu tadi 3 bulan atau 3 kali suci itu. Maka famatiuhunna wasarrihuhunna sarahan jamila, maka kalau kamu pisah dia, beri dia mut'ah, ya, mut'ah itu hadiah atau oleh-oleh atau sesuatu yang menyenangkan dia. Wasarrihuhunna, kemudian lepaskan dia dengan cara yang baik, ya. Baik, qala ini mut'ah, ini diantara apa bagusnya syariat, ya. Laki-laki yang mentalak istrinya itu disyariatkan dia memberi oleh-oleh, memberi kebaikan, ya. Mut'ah itu entah bentuknya perhiasan, uang atau pakaian atau sesuatu dari harta, ya, sebagai ya kebaikan dia. Baik, diberi mut'ah, ya, pamati uhun, ya, beri dia mut'ah, kemudian sudah setelah itu dilepas. Wala farqa baina zaujatil mu'minati wal kitabiyati, maka ini sama antara wanita yang muslim ataupun ahlul kitab. Fi hadzal hukmi bittifaqi ahli ilmi wa dzakaral mu'minatu hunna min babit taghlib. Taib, hukumnya sama antara istri yang mukminah dan ahlul kitab. Qolal masalatu tsalitsah iltizamatul iddah wa ma yatarattabu 'alaiha, kelaziman dari iddah dan perkara yang diakibatkan olehnya. Qala al awal iddatu talak. Idza kanatil mar'atu mu'taddatun min zawjiha iddata talakin, fala yakhlu al halu min amraini. Maka wanita itu kalau pada masa iddah karena ditalak suaminya, maka tidak keluar dari 2 keadaan wanita tadi. Al awal an yakuna talaquha raji'a, yang pertama talaknya itu masih talak roji, talak 1 atau talak 2. Kalau an yakuna talaquha ba'ina, kemungkinan kedua talaknya sudah ba'in, sudah talak 3, ya. Kalau talak 3 itu sudah ibaratnya hubungannya sudah putus, ya, sudah tidak ada ikatan sama sekali, ya. Kalau roji itu masih ada, ya. Kalau awalan al-mu'taddatu min talaqin raj'i, maka yang pertama wanita yang beriddah karena talak raj'i, ya tarattabu lil mu'taddati min talaqin raj'i ma yali, akibat dari wanita yang beriddah karena talak raj'i itu berikut ini. Al-awwal wujubu sukna laha ma'a zawji idza lam yakun hunaka mani'un syar'i, masih wajib diberi tempat tinggal oleh suaminya tadi yang mentalaknya kalau tidak ada alasan syar'i yang menghalanginya, yakni masih tinggal di rumah suaminya yang mentalak dia tadi. Athani wujubun nafaqatilaha min mu'nati wa kiswatin wa ghairi dzalik, wajib diberi nafkah, ya, kebutuhan pokok dia, pakaian dia, dan yang lainnya. Ya, kalau sakit ya diobatkan, ya. Kalau butuh diperiksakan ya, diperiksakan ya. Baik, kalau salis yajib alaiha mulazamatul maskan wala tufariqu illa lidaruratin. Sedangkan istri wajib terus-menerus berada di rumah, tidak keluar darinya kecuali karena daruri. Liqaulihi ta'ala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Allah Ta'ala berfirman, tempatkan mereka di tempat tinggal yang kalian miliki. Ya. Waliqaulihi ta'ala, la tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan kalian keluarkan wanita yang kalian talak dari rumah-rumah mereka, yakni rumah kalian. Wala yakhrujna illa ayatina bifahisyati mubayyinah. Dan janganlah mereka keluar dari rumah suaminya kecuali kalau dia melakukan perbuatan fahisyah yang nyata. Taib qala rabbi yahrumu 'alaiha at-ta'arrud li khidbatir rijal. Tidak boleh bagi muqtadah ini, wanita yang sedang ditalak pada masa iddah ini, untuk menghadapkan dirinya, ya, supaya dikhitbah oleh laki-laki, ya, supaya dilamar orang lain. Ya. Idh hiya habisatun ala zaidiha, karena dia masih dalam keadaan masa tahanan itu tadi. Ya. Iddah tadi masa menunggu, ya, masih haknya suaminya. Yang pertama, fahiya fi hukmi zaujati, dia masih hukumnya seperti zaujah tadi, masih berhak dapat makan, maka tempat tinggal dan kebutuhan dia, ya. Liqaulihi ta'ala wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak terhadap istri yang ditalak raj'i tadi jika dia menginginkan untuk kembali. Taib qala tsaniyan, idza kanat mu'taddatan bi talaqin ba'in. Keadaan kedua, kalau istrinya dalam keadaan iddah talak ba'in. Wala yakhluwal halu fiha min amraini. Imma an takuna hamilan wa imma an takuna ghairu hamilin. Ya. Yang ditalak ba'in, talak tiga, itu ada dua kemungkinan, dia sedang hamil atau tidak sedang hamil. Maka awalan ingkanat hamilan fatarattabulaha mayali. Kalau ditalak ba'in dalam keadaan hamil, maka konsekuensinya berikut ini. Al awal wujubu sukna ala zawud. Dia masih berhak mendapatkan tempat tinggal. Suami wajib memberi tempat tinggal. Liqaulihi ta'ala, ya ayuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, jika kalian mentalak istri-istri kalian, maka talaklah pada iddahnya, yakni pada masa suci yang belum digauli, ya, atau dalam keadaan hamil yang sudah jelas kehamilannya. Dan hitunglah iddahnya. Wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihin, jangan kalian keluarkan istri yang ditalak itu dari rumah mereka. Wala yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, dan mereka juga tidak boleh keluar kecuali melakukan perbuatan fahisyah yang nyata. Taib qala sani an-nafaqatu liqauli ta'ala. Maka kalau hamil, dia masih berhak mendapatkan nafkah. Allah Ta'ala berfirman, wa in kunna ulati hamlin, kalau mereka wanita yang ditalak itu masih, yang dalam ditalak itu dalam keadaan hamil, fa anfiqu 'alaihin hatta yadha'na hamlahun, maka nafkailah mereka sampai melahirkan kandungannya. Taib qala salis mulazamatul baitil lati ta'taddu bihi. Yang ketiga, dia senantiasa berada di rumah yang dia beriddah di dalamnya. Wa adamul khuruji minhu illa li hajatin, tidak keluar kecuali karena kebutuhan. Liqaulihi ta'ala, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujun. Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan jangan mereka keluar. Qala wa dalilu khuruji li hajah, hadits Jabir radhiyallahu anhu, dan bolehnya keluar karena kebutuhan, itu dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala tuliqat khalati faradat an tajudda nakhlaha, Kholahku ditalak, ya, saudari ibuku ditalak dalam keadaan dia ingin merawat kebun kurmanya, ya. Kurmanya butuh dirawat, ya. Baza jaroharo julun antahruja, maka ada seseorang yang mencegah dia untuk keluar, tidak boleh keluar, kamu kan sedang ditalak, gitu kan? Kamu sedang masa iddah. Fa'atatin Nabi SAW faqala bala ukhruji fajuti nakhlaki, ya. Maka Rasul mengatakan boleh, ya. Keluarlah kamu, rawatlah kurmamu, fa'innaki asa antasaddaki au taf'ali ma'rufa, karena sesungguhnya mungkin saja engkau berbuat baik, ya, bersedekah atau berbuat baik, ya. Qala sanian ingkanat ghairu hamilin. Nah, kalau tidak hamil, talak bain, batas butulaha ma yasbutulil hamili illan nafakoh. Ya. Maka, tetap bagi dia, ya, lazim bagi dia, sesuatu yang lazim pada hamil tadi, kecuali nafkah. Ya. Selain nafkah, dia wajib tetap tinggal di rumahnya. Wa ma yatba'uha kalmal bas, fala yasbutlaha. Lihati si Fatimah binti Qais. Qala hina tallaqa zawjuha tatliqatan kanat baqiyat laha. Anna Nabi SAW qala laha. La nafaqata laka illa antakuni hamila. Maka wanita tadi yang ditalak bain ini, yang tidak hamil, tidak boleh meminta, ya, kepada suaminya hak, ya, kebutuhan pokok dia, pakaiannya. Karena hadis Fatimah binti Qais ketika dia ditalak oleh suaminya yang dengan talak bain, maka Rasul mengatakan tidak ada nafkah bagimu kecuali kalau kamu sedang hamil. Taib. Qala sani iddatul mutawaffa anha. Iddah orang wanita yang ditinggal mati. Yalzamul mu'taddatu min wafati zawjiyal ahkamu taliyah. Orang yang beriddah karena ditinggal mati suaminya itu harus melakukan hukum-hukum berikut ini. Al-awwal yajibu 'alaiha an ta'tadda fil manzilil ladzi mata fihi zaujuha wa hiya fihi. Wajib bagi dia untuk melakukan masa iddah, masa menunggu itu di rumah yang saat suaminya meninggal dia berada di dalamnya, ya. Dia di rumah ketika kabar kematian suaminya ada di situ, gitu. Walau mu'ajjaron aw mu'arron, ya. Walaupun rumahnya itu sewaan atau rumahnya itu rumah yang jelek, ya, gitu. Liqauli sallam lil Fari'ati binti Malik umqusi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalah, ya. Rasulullah bersabda kepada istrinya Fari'ah binti Malik, Fari'ah binti Malik, ya. Tinggallah kamu di rumahmu sampai batas waktu iddah. Wa fi riwayatin umkusi fi baitikil ladzi ja'a fihi na'yu zaujuki, ya. Tinggallah kamu di rumah yang engkau berada di dalamnya ketika kabar kematian suamimu datang, ya. Rumah yang dia berada di dalamnya ketika suaminya meninggal, ya. Tidak boleh berpindah. Wala yajuzu tahawuluha ila ghairihi illa li udhrin. Tidak boleh berpindah kecuali karena udhur, ya. Qala ka anta khaufa ala nafsiha al-baqa' fihi. Seperti khawatir keselamatan dirinya kalau tinggal di rumah tersebut, ya. Au tahawala anhu qahran au li ghairi dhalika, atau dia dipindah dengan paksa, rumahnya milik orang, misalkan mau disewakan, sudah habis masa sewanya, ya, harus keluar. Faya juzulah tahawul haitsu sa'at lidarurati, maka ketika itu boleh dia berpindah kemana yang dia kehendaki karena darurat tadi. Taib qala sani mulazamatul bait allati ta'tadu fihi wa adamul khuruj minhu li ghairi hajatin. Wanita yang sedang ditinggal mati tidak boleh keluar rumah, ya, kecuali karena hajah. Wa yajuzu lahal khuruj min baitiha li hawaijiha naharan la fil lain. Boleh keluar dari rumah tersebut untuk kebutuhan dia di siang hari, bukan di malam hari. Li'anna layla madinatul fasad. Karena malam itu madinah ya. Dugaan besar terjadi kerusakan ya. Wanita keluar malam-malam ya. Fala takhruj fihi min ghairi daruratin. Maka tidak boleh keluar di malam kecuali daruri. Fi khilafin nahar. Berbeda dengan siang hari. Fa innahu madinatu qada'il hajat. Karena kalau di siang hari orang keluar itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan dia ya, membeli ya atau menjual ya, membeli kebutuhan dia ya. Baik. Qala salis yajib 'alaiha al-ihdad 'ala zawjiha muddat al-iddati. Yang ketiga, wajib istri yang ditinggal mati tersebut berihdad ya di masa iddah. Wa sayatil kalam 'ala ahkamil ihdad tafsila. Akan disebutkan nanti apa ihdad itu ya. Qala Rabbi laisa laha nafaqah lintihai zawjiyati bil maut. Ndak punya hak mendapatkan nafkah ya, karena sudah berakhir hubungan suami istri itu dengan kematian suaminya ya, sudah berakhir ya. Taib qala al masalatu Rabi'ah fil ihdadi. Ta'riful ihdadi wa dalilu masru'iyatihi. Al awal ta'riful ihdad. Ihdad itu apa? Qala lughatan al-imtina. Secara bahasa, ihdad adalah imtina, menghalangi. Ya. Yukalu hadun wa muhiddun. Iza tarakatil mar'atu zinata wa tiba. Hadun wa muhiddun. Jika seorang wanita itu meninggalkan perhiasan dan minyak wangi. Tidak berhias, tidak pakai minyak wangi. Wa syar'an huwa. Tarkul mar'ati zinata wa tiba. Secara syariat, ihdad adalah seorang wanita meninggalkan perhiasan dan minyak wangi. Wa ghairi dzalika mimma yuraghabu fiha, dan yang semisalnya, yang selainnya dari perkara-perkara yang mengundang hasrat dari wanita ya. Wa yad'u ila jima'iha, dan mengundang untuk menggaulinya. Taib qala tsani dalilu masru'iyatil ihdad. Al-ihdad wajibun alal mar'ati al-mutawaffa anha. Ihdad wajib atas wanita yang ditinggal mati. Li hadithi Ummi Habibah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri. Tidak halal, ya ini haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathi layalin, untuk berihdad meninggalkan perhiasan dan minyak wangi karena kematian seseorang lebih dari 3 hari, illa ala zaujin, kecuali kalau wanita itu ditinggal mati suaminya 4 asyhurin wa 10, 4 bulan 10 hari ya. Wa hadithu Ummi Atiyah al-Ansariyah qalat kunna nunha an nuhitta ala mayyitin fawqa thalathin. Dulu kami para wanita dilarang berihdad atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin 4 asyhurin wa 10, kecuali karena kematian suami 4 bulan 10 hari. Wala naktahil, kami tidak boleh bercelak. Wala natoyab, tidak pakai minyak wangi. Wala nalbas tauban masbuhan illa tauba asbin, tidak memakai pakaian bagus ya, pakaian yang bagus. Qala hadisnya. Baik, ini menunjukkan besarnya hak seorang suami pada istrinya ya. Dan ini bentuk syariat yang pertengahan ya. Kalau orang-orang kafir, orang yang nyembah sapi, orang yang nyembah berhala itu, kalau ditinggal mati suaminya, itu sudah dihinakan dia. Dianggap wanita pembawa sial ya. Ditandai dengan tanda khusus ya. Menunjukkan dia adalah janda, tinggal mati, kemudian dihinakan di status sosial masyarakat mereka. Ya. Baik. Qala wajibu fi haqqil mar'ati al-muhaddati mayali. Kewajiban wanita yang sedang ihdad. Al-awal, al-man'u an madhahiri zinati wa tib. Dilarang untuk menampakkan perhiasan dan minyak wangi. Batamna umin luksif dia bidatal alwani zahia. Dilarang memakai pakaian yang berwarna yang bagus. Wala taktahil, tidak pakai kuhul, tidak pakai celak. Wala talbas al-khuli, dahaban au fiddatan au ghairihima, tidak pakai perhiasan emas atau perak, anting atau kalung atau gelang atau cincin, ya. Baik. Wala tastamilu syai'an minal asbah, tidak menggunakan sesuatu dari pencelup, itu pakaian yang dicelup dengan warna tertentu, ya, yang dengan warna yang bagus, ya. Li hadisi Ummi Salamah marfu'an al mutawaffa anha la talbasul mu'asfar minas thiyab walal mumassak walal huli wala taqtadib wala taqtahil. Orang yang ditinggal mati, istri yang ditinggal mati suaminya, tidak memakai pakaian yang dicelup dengan mu'asfar, itu warna kuning, itu menunjukkan pakaian yang bagus, pakaian yang berwarna yang menarik, ya. Demikian pula perhiasan, demikian pula tidak pakai hina, ya, pada tangannya, pada rambutnya, pada lengannya, tidak boleh pakai hina, tidak boleh pakai kuhul, tidak boleh pakai celak. Wali hadis umyati ya al-ansari al-mutaqaddim qabla dhalik, qabla qalilin, ya. Taib qala tsani wujubu mulazamatiha baitaha alladhi ta'tadu bihi wa la takhruj illa li hajatin. Kewajiban kedua, yang sedang beridat ditinggal mati suaminya, senantiasa berada di rumah tempat dia beridat, tidak keluar kecuali karena kebutuhan. Li haditsil Furai'ati binti Malik al-Madi dikruhu, karena hadis Furai'ah tadi, ya, tidak boleh keluar kecuali karena hajat di siang hari, ya. Taib, ini al-iddah dan ihdad, ya. Jadi ihdad itu lebih khusus dari iddah, ya. Ihdad itu masa iddah dengan meninggalkan zina, ya, karena ditinggal mati oleh suaminya. Taib, qala babu tasik firrodo wa fihi iddatu masail al-masalatul ula ta'rifur rodo wa dalilu masru'iyatihi wa hukmuhu. Qala al-awwal ta'riful radha susuan ar-radha lughatan bi fathhi ra wa yajuzu kasriha, boleh fathah ra-nya radha atau kasrah ra-nya ridha, ya. Masul laban minat tadi au surbuhu, ya. Itu minum ASI dari putingnya atau meminumnya, diambil, ditaruh di gelas, kemudian meminumnya. Wasar an huwa masu tiflin dunal haulaini labanan saba'an hamlin au surbuhu au nahwihi. Secara syariat adalah anak yang masih usia susu, ya, usia susuan, 2 tahun kurang, ya, dari ASI yang muncul karena kehamilan. ASI-nya ada itu karena kehamilan, ya. Bukan karena proses yang lain, ya. Au surbu au nahuhu, atau meminumnya atau yang semisalnya, ya. Tidak langsung dari ASI-nya tetapi ditaruh di gelas misalkan. Taib, qala asani dalilu masru'iyati radha ar-radha'u masru'un liqali ta'ala wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau kalian kesulitan, ya, maka mintalah untuk disusukan orang lain. Istrinya kesulitan, tidak keluar ASI-nya atau tidak mampu menyusui, ya, maka bisa disusukan kepada orang lain. Waliqali ta'ala wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Jika kalian ingin menyusukan anak kalian pada orang lain, maka tidak mengapa atas kalian. Baik. Qala salis hukmur rodo. Qala hukmur rodo'i hukmun nasabi fi tahrimin nikah wa subutil mahramiyah wa ibahatil khulwati wa nadhar. Maka hukum rodo itu seperti hukum nasab dalam mengharamkan nikah, tetapnya keharam mahram, dan bolehnya berkhulwat dan memandang. Bahwa mujibun lil qarabati nasirun lit tahrimi bisurutihi, mengharuskan kekerabatan, ya, dan menyebarkan keharaman, ya, itu tadi mahram tadi, menyebarkan mahram dengan syarat-syaratnya, ya. Taib. Sebagaimana kemarin, ya. Karena bayi yang menyusu pada ibu tersebut seolah-olah dia tubuhnya, daging bayi tadi tumbuh dari darah ibu tadi. Nah, susunya ibu tadi itu karena dibuahi oleh suaminya, gitu kan. Maka bapaknya itu bapak susuan, ibunya ibu susuan. Ya. Wa dalil ala tahrim birrata alkitab wa sunnah wal ijma' amal kitab baqalu ta'ala wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar rada'ah. Baik, telah lewat ya. Wa dhalika fi siyaqi bayanil muharramati fin nisa minan nisa. Ayat ini ketika menjelaskan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, yaitu mahram. Wa amma sunnah fa hadithu Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rada'ata tuharrimu ma tuharrimul wiladatu. Wa hadithu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzata innaha la tahillu li innaha ibnatu akhi minar rada'ah wa yahrumu minar rada'ati ma yahrumu minar rahim. Baik, telah lewat kemarin ya. Wa amal ijma faqad ajma ulama ul ummah ala tahrimi bir rada. Ulama sepakat tentang pengharaman karena rada. Qala al masalatu tsaniyah syurutur rada al muharram wa ma yatarattabu ala qarabati rada. Syarat susuan yang mengharamkan dan konsekuensi dari kekerabatan rada. Qala al awal syurutur rada al muharram la yu'addu ar-rada'u mujiban lil qarabati wa nasiran lit tahrimi illa bi syartaini wa huma. Tidak teranggap susuan yang mengharuskan kekerabatan yang menyebarkan keharoman itu kemahroman kecuali dengan dua syarat. Al awal an yakuna al irda khilal sanatainil awwalaini asanataini al ulayaini min umri radi ya. Susuan itu terjadi masa 2 tahun yang pertama dari umur anak yang disusui, yaitu umurnya masih 2 tahun kurang. Fala yu'athir rada ba'da sanatain, maka tidak berpengaruh susuan itu setelah usia 2 tahun. Diqali ta'ala wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Para wanita ibu itu menyusui anak mereka 2 tahun sempurna. Liman aroda an yutimar rodoa, bagi orang yang menginginkan masa susuan yang sempurna. Maqali ta'ala wa fisaluhu fi amain. Demikian pula ayat yang lain Allah menyatakan dan ibu menyapihnya pada masa usia 2 tahun. Ya. Taib. Maka ayat ini menunjukkan masa susuan itu usia 2 tahun ke bawah. Wali hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qala. Qalat. Qala Rasulullah SAW la yahrumu minar rada'ati illa ma fatakal am'a fisadi wa kana qablal fitam. Tidak mengharamkan susuan itu kecuali yang memecah lambung dari putingnya ibu susuan, ya. Yaitu susu tadi masuk ke perut anak itu menjadikan daging, ya, bertumbuh, dia bertumbuh, ya. Itu seolah-olah memecahkan amaknya. Wa kana qablal fitam, dan itu pada masa sebelum sapian, sebelum disapi, ya. Qala wa ma'na fatkal am'a wa sala ilaiha wa wasaha. Memecahkan lambung itu maksudnya adalah susunya itu sampai ke lambungnya. Wa farada al muharram huwa maka nafisikor, maka susuan yang mengharamkan itu adalah pada masa kecil. Wa qama maqamal ghidha, susu itu menduduki kedudukan gizi makanan yang dia yang dimakan seseorang, yang menumbuhkan daging seseorang. Wa dzalika haitsu yakunu radi tiflan fayasuddul labanu ju'ahu wa yunbitu lahmahu, ya. Yaitu radi itu masih anak, maka susu itu menutupi, ya, kelaparan dia, ya, menutup, menghilangkan lapar dia dan menumbuhkan daging dia, Taib. Qala al-Asani antur di'ahu khamsa rada'atin musbi'atin fa'aktar. Menyusunya 5 kali susuan yang mengenyangkan atau lebih, ya minimal 5 kali. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana fi ma nuzila minal Qur'ani asru rada'atin ma'lumatin yahrumna. Taib. Ini ayat Al-Qur'an dulu ya. Ayat kana fima nuzila minal Qur'an. Dulu di antara ayat yang Allah turunkan dari Al-Qur'an adalah asru rada'atin ma'lumatin yahrumna. Ya. 10 kali susuan yang diketahui yang mengharamkan. Ya. Thumma nasakhna bi khamsin ma'lumatin. Kemudian 10 itu dinasakh, dihapus, diganti dengan khamsun. Khamsun ma'lumatin. Ya. 5 kali susuan yang maklum. Ya. Fatufiya Rasulullah SAW bahunna fima yukra minal Qur'an. Maka wafat Rasulullah SAW ini diantara ayat yang dibaca dalam Al-Quran. Wahada mimma nusifat tilawatuhu wabakiya hukmuhu. Maka ini diantara ayat yang dihapus bacaannya, lafadznya dihapus, tetapi hukumnya tetap. Ya. Bacaannya tidak ada, tetapi hukumnya tetap. Ya. Seperti hukum rajam, ya. Rajam tidak ada dalam Al-Quran, ya. Ayatnya bacaannya tidak ada sekarang, ya. Tetapi dulu ada, ya. Dalam ayat yang Allah turunkan, wasaihu wasaihatu idza zanaya farjumuhuma albattah, ya. Syekh, yakni wanita laki-laki yang atau wanita atau laki-laki yang sudah muhsan ketika berzina, maka rajamlah dia, gitu. Itu di antara ayat yang Allah hapus lafadznya, tetap hukumnya, ya. Di antaranya ini juga hukum rodo'ah. Ya. Walau wasolal laban ila jaufit tifli bi ghairi rodo' ka'an yuktiro fi famihi. Au yasrabu fi ina'in wa nahwihi. Kalau susu ASI itu masuk pada lambung anak tanpa rodo', yakni tidak dia menyusu pada ibu, ya, tidak langsung menyusu, ya. Seperti dimasukkan dengan kotroh, dengan diminumkan, ya, diteteskan, atau diminumkan dari wadah, gelas, ya, minumnya dari gelas. Maka fahukmu hukmu rodok, hukumnya sama seperti hukum rodok, ya. Ditinggal kerja ibunya misalkan, atau ditinggal pergi ibunya, ya. Sudah diambilkan ASI itu, ya, ditaruh di dot misalkan, ya. Nah, maka sama hukumnya, bisarti an yasula min dzalika khamsu marratin, dengan syarat dia meminumnya itu 5 kali, ya. Didot sekali sampai kenyang, dia berhenti sendiri, itu hitung 1. Kemudian dia lapar lagi misalkan, dikasih lagi, dia minum sampai kenyang, ya, sampai berhenti sendiri, ya, itu 2 kali, dan seterusnya. Sampai 5 kali, maka hukumnya, hukum rodok. Qala tsani ma yatarattabu ala qarabati radha, perkara yang diakibatkan karena kekerabatan susuan. Yatarattabu ala qarabati annasiati bisabibi radha hukmani wa huma al awal hukmun yata'allaqu bil hurmati, yang pertama hukum yang terkait dengan keharaman, hurmah, itu mahram tadi. Qala tsani hukmun yata'allaqu bil hil, hukum yang terkait dengan kehalalan. Qala amma ma yata'allaqu bil hurma fa innal irda lahu min at-ta'siri fi hurmatin nikahi mislu ma li qurabatin nasab. Maka sungguhnya rada'a susuan itu memberikan pengaruh terhadap keharaman nikah, itu seperti pengaruhnya kekerabatan karena nasab. Fa ummuka minar rada' wa in alat, maka ibu susuan ke atas, ya, nenek susuan, ya, ibunya ibu susuan dan ke atas itu mahram. Wa bintuka wa in safulat, anak susuan, ya, istrinya menyusui anak perempuan, ya. Nah, anak perempuannya ini mahram, ya, tidak boleh dinikahi. Anaknya anak perempuan tadi juga ke bawah terus, ya. Wa ukhtuka li abawaika aw li ahadihima, demikian pula saudaramu, ya, sebapak atau salah satunya, ya, li abawai sekandung ya, ibu susuan sekandung, yaitu ibu susuan dan bapaknya sama, yaitu kalau dia menyusu dari ibu yang sama, suaminya sama, berarti dia saudara susuan sekandung. Nah, kalau menyusu dari ibunya sama, tetapi suaminya sudah beda, ya sudah pada nikah pertama dia nyusu orang pertama, kemudian nikah kedua orang kedua nyusu, maka ini saudara susuan, ya. Baik. Muharramatun 'alaika bisababi hadzal qarabati, itu juga mengharamkan karena sebab kekerabatan ini. Allati ja'at an tariqi ridha, yang datang karena sebab persusuan, ya. Wa amma ma yata'alaku bi atharil hil, sedangkan perkara yang terkait dengan asar dari kehalalan ridha, fa inna kulla ma yahillu bainaka wa baina qaribatin laka minan nasab kal um wal bin yahillu bainaka wa baina man bainaka wa bainaha radha'ah. Maka sesungguhnya apa yang halal antara kamu dengan kerabatmu dari nasab, ya, seperti ibumu, ya, melihat wajahnya, rambutnya, telapak tangannya, ya, kakinya, atau anakmu, ya, maka halal juga antara kamu dengan orang yang berhubungan dengan susuan dengan kamu, ya. Itu tadi, ibu susuan atau anak susuan sama dengan ibu kandung atau anak kandung. Fa yahillu bainahuman nadhar wal khulwa, boleh keduanya nadhar melihat dan khulwat. Li hadisi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar radha'ata tuharrimu ma tuharrimul wiladatu, ya. Baik. Telah tetap tadi, ya. Qala masalatu salisah, isbatur rodo, ya, penetapan rodo'ah. Yasbutur rodo bisyahadati imra'atin wahidatin mardiyatin ma'rufatin bisiddi. Nah, ini diantara persaksian yang diterima dari seorang wanita sendirian, ya. Perkara yang terkait dengan urusan wanita, ya. Rodo'ah ini urusannya para wanita, ya. Maka kalau satu orang bersaksi, oh fulan itu tak susui bersama Alan, ya, maka diterima persaksiannya itu. Syahidat bidzalika ala nafsiha au ala ghairiha, baik dia mempersaksikan, ya, saya menyusui fulan dan fulan, atau fulan itu nyusu pada fulana dan fulana, itu misalkan, ya. Baik. Qala annaha ardu'ati fulan fil haulaini famsa ardu'atin, bahwasannya dia mengaku menyusui seseorang anak pada masa susuannya lima kali susuan. Wa dzalika li hadits Uqbah ibn al-Harits qala tazawwadtu imra'atan, ini berdasarkan hadits Uqbah bin Harits, ya. Beliau menikahi seorang wanita, faja'ati imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita, faqalat ini qad ardu'tukuma, ya. Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua, berarti kalian berdua ini saudara susuan, tidak boleh menikah, gitu, ya kan? Uqbah dan wanita yang dia nikahi tadi. Fa'ataitun nabi, faqala wa kaifa wa qad qil, ya. Kemudian aku datang kepada Rasul bertanya, sah apa enggak ini persaksian satu orang wanita ini, ya, bahwasanya dia telah menyusui aku dan istriku ini. Maka Rasul mengatakan, bagaimana lagi sudah dia katakan, ya. Yakni ini perkara yang khusus pada wanita, ya, persaksiannya diterima. Da'ha angka, maka tinggalkan dia, ya. Yakni tidak boleh dinikahi lagi, dia saudaramu sesusuan. Qala onahwahu, qala wali annaha dasahadatun ala auratin, ini persaksian terhadap perkara yang aurat, ya, harus ditutupi. Maka fatuqbal fiha shahadatun nisa munfaridatun anir rijal kalwiladati, maka diterima persaksian seorang sendirian dari laki-laki, tidak ada laki-laki yang menyaksikannya misalkan, ya, tidak ada saksi dari laki-laki, maka diterima sebagaimana persaksian tentang kelahiran, ya. Taib. Qala al-babul asir fil hadonati wa ahkamuha, tentang pengasuhan dan hukum-hukumnya. Taib, qala fi iddatu masail. Qala al-masalatu ula fa fi ta'rifil hadona wa hukmuha wa liman takunu. Pengertian hadona, hukumnya, dan siapa yang berhak. Qala al-awwal ta'riful hadona lughatan tarbiyatu shaghiri wa ri'ayatuhu. Merawat anak kecil dan menjaganya. Mustaqqatun minal hadon wa huwal jambu. Terambil dari kata hadon, itu bagian sisi samping manusia, ya, bagian tubuh samping ini. Li'anal murabbi wal kafila yadumu tifla ila jambihi, karena orang yang merawat, yang menjamin seorang anak, itu seolah-olah dia menggabungkan, ya, anak itu dengan dirinya, ya, di sampingnya sini, ya, di dekap itu, ya. Wal hadin wal hadinatu al muwakalani bisabi bihif yahfadhanihi wa yarayanihi, ya. Maka pengasuh laki-laki maupun perempuan itu keduanya menjadi pengasuh dari seorang anak, menjaganya dan merawatnya. Wal hadonatu syar'an hiya, sedangkan pengasuhan secara syar'i adalah al-qiyam bihifdi man la yumayizu wa la yastaqillu bi amrihi. Itu merawatnya, melakukan penjagaan terhadap seseorang yang belum mumayyiz, belum mampu mandiri, ya. Belum mumayyiz, belum mandiri. Wa tarbiyatuhu bima yuslihuhu badaniyan wa ma'nawiyya wa wiqayatahu amma yu'dhihi, dan mendidik dia pada perkara yang bermaslahat untuk badan dia dan rohani dia, ya. Dan menjaganya dari perkara yang mengganggunya, ya. Pendidikannya, ya. Agamanya, akhlaknya, itu bentuk hadonah, ya. Taib qala ba hukmuha wa hiya wajibatun fi haqqil hadin idza lam yujad ghairuhu. Maka itu wajib bagi orang yang mengasuhnya kalau tidak ada orang lain. Au wujida walakinnal mahdun lam yakbal ghairahu li'annahu qad yahlik, ya. Au yatadarrar bi tarkil hifdi. Atau ada orang lain, ya, yang mengasuh tetapi khawatirkan mahdun tadi tidak mau, tidak bisa menerima pengasuh yang lain, ya, karena khawatir nanti akan binasa atau bermadorot, ya. Fayajibu hifdhu anil halak, maka wajib orang yang bisa mengasuhnya tadi menjaganya supaya tidak binasa. Wal wujubul kifai yakunu inda ta'adudil hadinaini atau hadinin, ya. Dan wajib kifaya ketika ada banyak orang yang mampu mengasuhnya, ya. Ada pamannya, ada saudaranya, ya. Ada bibinya misalkan, ya. Ada orang-orang yang bisa mengasuhnya. Taib jim liman takun, siapa yang berhak. Wal hadonatu takunu lin nisa warrijal minal mustahikina laha. Pengasuhan itu untuk para wanita laki-laki yang berhak mengasuhnya. Ila anna nisa yakdumna fil hadonati ala rijal, tetapi para wanita itu lebih didahulukan dalam pengasuhan dibanding para laki-laki. Kenapa? Li annahunna asfaku wa arfaku bisigor, karena para wanita itu lebih sayang, lebih lembut terhadap para anak-anak. Wa idza lam yakun lahunna haqqun fil hadonati tasarrafa ila rijal, kalau tidak ada, ya, dari para wanita yang berhak mengasuh, maka berpindah kepada para laki-laki. Li annahum alal himayati wasiyanati wa iqamati masalihi sigar aqdar, dari sisi laki-laki penjagaannya, ya, lebih mampu menjaga kemaslahatan anak kecil tadi, ya, lebih kuat. Wa hadanatu tifli takunu liwalidayhi idza kana nikah qa'iman bainahuma. Maka pengasuhan anak itu pada dua orang tuanya jika keduanya menikah dengan sah. Wa amma idza tafarraqa fal hadanatu lil ma lam tankih zaujan ajnabiyan minal mahdun. Kemudian, kalau dia berpisah, ya suami dan istrinya sudah berpisah, mana sudah punya anak, maka siapa yang berhak? Maka pengasuhan untuk ibu. Berhak yang mengasuhnya adalah ibu. Selama ibunya tidak menikah dengan orang yang asing dari anaknya, ya. Orang asing itu misalkan udah orang lain, tidak ada hubungannya dengan anak tadi. Tetapi misalkan dia pisah dengan suaminya, tetapi dia menikah dengan saudara suaminya, ya, atau dengan keponakan suaminya, atau dengan anak saudara suaminya, misalkan, ya. Berarti anaknya ini masih ada kerabat dengan suami baru istri ini, ya kan? Nah, kalau itu, ya dia tetap punya hak, ya, tetap punya hak mengasuh karena suaminya adalah kerabatnya anaknya dia. Kalau suaminya itu ajnabi, orang asing dengan anaknya, maka suaminya lebih berhak. Liqaulihi lil mar'ati allati talaqaha zawjuha wa arada an yantazi'a waladaha minha. Berdasarkan sabda Rasul kepada seorang wanita yang ditalak suaminya dan suaminya ingin mengambil anaknya, anti ahaku bihi malam tankihi, engkau lebih berhak terhadap anak tersebut selama kamu belum menikah. Karena wanita itu kalau sudah menikah, maka kewajiban terbesarnya adalah berkhidmat pada suaminya, ya. Tidak mengurusi anak orang lain. Ya, itu tadi anak yang dia bawa itu nisbahnya kepada bapaknya, ya kan? Anak suami pertama, gitu kan? Maka berkhidmat pada suaminya sendiri saat ini itu lebih besar haknya, ya. Lebih besar kewajibannya daripada mengurus anak tersebut, ya. Baik, wa muqtadul hadanati hidul mahdun wa imsakuhu amma yu'dihi. Maka konsekuensi dari pengasuhan adalah menjaga anak yang diasuh, menahannya dari perkara yang mengganggunya, wa tarbiyatuhu hatta yakbura, mendidiknya sampai besar, wa amila jami'a ma huwa fi salihihi, melakukan seluruh perkara yang bermaslahat untuk dia, min ta'ahudi ta'amihi wa syarabihi wa ghuslihi, dari memperhatikan makanannya, minumannya, mandinya, wa nadhafatihi zahiran wa batina, kebersihannya secara zahir maupun batin, wa ta'ahudu naumihi wa yaqdhatihi, tidur dan bangunnya diperhatikan, wal qiyam bi jami'i hajatihi wa mutatallabatihi, memberikan seluruh kebutuhan-kebutuhan dia dan apa-apa yang dia minta, ya. Taib. Qala al-mas'alatu tsaniyah fi syurutil hadin wa mawani'il hadonah, syarat pengasuh dan penghalang-penghalang pengasuhan. Qala al-awwal al-islam fala hadonah tali kafirin ala muslim. Yang pertama Islam tidak berhak mengasuh muslim orang yang kafir. Li'annahu la wilayata lahu 'alal muslim. Orang kafir tidak punya kekuasaan pada seorang muslim. Walil khasyati 'alal mahdun minal fitnati fi dinihi wa ikrajihi minal islam ilal kufri. Kekhawatiran terhadap anak asuhan tersebut dari fitnah terhadap agamanya mengeluarkan dia dari Islam kepada kekufuran. Qala tsani al-bulugh wal aql, yang kedua balig dan berakal. Qala fala hadonata li shaghirin wala majnunin wala ma'tuhin. Maka tidak ada hak pengasuhan anak orang gila atau orang yang idiot. Li'annahum ajizun an idarati umurihim wa fi hajati liman yahdunuhum. Karena dia tidak mampu mengurus urusan mereka sendiri. Demikian pula mengurus kebutuhan orang yang dia asuh. Qala salis al-amanatu fitin wal-ifah. Yang ketiga syaratnya seorang yang amanah dalam agamanya, ya. Kewajiban-kewajibannya ditunaikan, keharaman-keharaman dijauhi, wal ifah dan menjaga keharga-harga dirinya. Fala hadonata li fa'inin wa fasikin. Tidak ada hak pengasuhan seorang pengkhianat, orang yang fasik, orang yang jauh dari ketaatan. Li'annahu ghairu mu'taman, karena dia bukan orang yang amanah. Wa fi baqa'il mahdun indahuma dararun 'alaihi fi nafsihi wa malihi. Tetapnya anak yang diasuh pada orang yang seperti ini akan bermadarat pada dirinya dan hartanya. Baik, Qala Rabbi al-qudratu 'alal qiyam bi su'unil mahdun badaniyan wa maliyah. Orang yang mampu untuk mengatur memberikan kebutuhan-kebutuhan anak asuhan, baik kebutuhan badannya atau hartanya. Fala hadonata li ajizin liki barisin. Maka tidak ada hak pengasuhan pada orang yang sudah tua, ya, sudah lemah. Au sahibi ahatin ka kharsin wa samamin. Atau orang yang punya cacat, ya, seperti bisu atau tuli, ya. Wala hadonata li fakirin mu'tim. Demikian pula tidak ada hak pengasuhan orang yang fakir, tidak punya biaya untuk mengasuh, untuk memberikan kebutuhan anak asuhnya. Au mas'ulin bi amalin katsiratin yatarattabu 'alaiha dhiya'ul mahdud. Atau seorang yang sangat sibuk, ya, dengan pekerjaannya yang mengakibatkan tersia-sianya anak yang dia asuh. Qala al-khamis an yakuna al-hadin saliman minal amrad al-ma'diyah kaljudham wa nahwihi al-mu'diyah, ya. Pengasuh itu tidak memiliki penyakit yang menular, ya, seperti kusta dan semisalnya. Taib qala sadis an yakuna rasida fala hadona talisafihin mubdirin li alla yatlifa malul mahdud. Orang yang mengasuh itu ada seorang yang rasid, mampu mengatur harta dia, maka tidak ada hak pengasuhan orang yang safi, ya, yang mentabdir hartanya. Taib qala sabi an yakuna al-hadin qurra fala hadona talirokikin merdeka, tidak ada hak pengasuhan bagi budak. Li'annal hadona tawilayatun walaysa rokiku min ahlil wilayah. Karena hadona adalah kekuasaan, ya, maka rokik tidak punya hak penguasaan. Ya. Wahadi surut amatun firrijal wanisa, maka syarat ini umum, baik laki-laki maupun perempuan. Qala watazidul mar'atu syartan akhar wahuwa alla yakuna alla takuna mutazawwijatan min ajnabiyyin minal mahdud. Wanita ditambah syarat lagi, dia tidak menikahi orang yang asing dari anak asuhannya. Itu tadi contohnya, ya. Li'anna hatakun mas'ulatun bihaqqi zawj, karena wanita yang menikah itu dia sibuk dengan haknya suaminya. Walikali sallallahu anta ahaku bihi malam tankihi. Dan juga Rasul mengatakan, engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah. Watas kutul hadonatu bi wujud dimaniin minan mawan ilmat kurati. Maka gugur hak pengasuhan karena adanya penghalang dari penghalang-penghalang yang disebutkan tadi. Au zawalu syartin min surut istiqaqihi asabiqah. Atau tidak terpenuhi syarat-syarat hak untuk mengasuh yang sudah disebutkan tadi, ya. Taib qala al-masalatu salisah minal ahkam al-mutaliqati bil hadonati. Qala idza safara ahadu abawail mahdun safaran tawila. Jika salah satu dari bapak asuhan safar yang panjang, walam yaksid bihil madhara wa kana tariqu amina fal ab ahaku bil hadona. Dengan safarnya itu tidak maksudkan untuk memberikan madorot, ya, pada mahdurnya, dan jalannya aman, maka ketika itu bapaknya lebih berhak untuk mengasuh. Qala sawaun akana wal musafir amil mukim. Sama saja bapaknya itu yang safar atau yang tinggal, ya. Li'annahu waladhi yakumu bita'ti bil walad wal muhafadati alaihi fa'idha kana ba'idan do'al walad, ya. Karena dia yang bertanggung jawab untuk mendidik anak tersebut, menjaganya, ya, di dalam safar, ya. Karena kalau dia biarkan, ya, akan hilang anak itu, ya. Baik, idza kana safar li baladin qaribin duna masafatil qasri. Kalau safarnya itu jarak dekat, ya, kurang dari jarak safar yang bolehkan qasar, fal hadonatu lil maka hak pengasuhan untuk ibu. Sawa'un kanat hiya musal al musafiratu awil muqimatu. sama saja dia sedang safar yang terdekat tadi atau dia mukim. Li'annaha atta musyafaqatan wa yumkinu li abihi al-israf alaihi wa ta'ahudi halihi. Karena dia yang paling sayang terhadap anak kecil tadi. Dan bapaknya masih bisa mengatur, ya, karena jaraknya dekat, masih bisa ta'ahud, yaitu berhubungan, ya, setiap saat masih menanyakan, ya. Baik, amma idza kana safar tawilan wa li hajatin. Sedangkan kalau safarnya panjang karena satu kebutuhan, wa kana tariq ghairu amin. Sedangkan jalannya itu tidak aman, banyak perampok, banyak kerusuhan. Fal hadonatu takunu lil mukim minha minhuma, maka pengasuhan itu untuk hak orang yang tinggal salah satu dari bapak atau ibunya. Taib watan tahil hadonatu inda sinnis sabi'ah, maka pengasuhan anak itu berakhir dengan anak mencapai usia 7 tahun. Nah, kalau sudah 7 tahun, apa yang terjadi? Wa yufayyaru dzakar ba'daha baina abawaihi. Anak laki-laki diberi pilihan, kamu pilih ibumu atau pilih bapakmu, ya. Fa yakunu inda man iftara minhuma. Maka dia bersama dengan orang yang dipilih, ibunya atau bapaknya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, hadza abuka wa hadhi ummuk. Fakhudh biyadi ayyihima syi'ta. Wahai gulam, ini bapakmu, ini ibumu, maka ambillah tangan siapa yang kau kehendaki. Ya. Fa'akhadha biyadi ummihi fantalaqat bihi. Maka anak tersebut mengambil tangan ibunya, kemudian ibunya pergi membawa anak tadi. Qala qadha bitakhir aidan Umar wa Ali radhiyallahu anhuma. Demikian pula memutuskan untuk memberi pilihan Umar dan Ali radhiyallahu anhu. Wala yukhayiru yukhayaru illa idza balagha aqila, dan tidak diberi pilihan kalau usianya sudah, tidak diberi pilihan kecuali kalau sudah berakal, ya, kita di tamyiz 7 tahun. Wa kanal abawan min ahlil hadonati, dan keadaan orang tuanya sama-sama punya hak, ya, syarat-syarat hadonah tadi terpenuhi, ya, maka diberi pilihan. Wa qayyida takhir bisabi, dikait pilihan itu pada usia anak 7 tahun, li'annahu awwalu sinnin umira fihi syari bi muhafadzatihi bi mukhatabatihi bi shalah. Karena usia 7 tahun itu awal pertama syariat memerintahkan perintah syar'i, itu salat, ya. Fa ini taral walad abahu kana indahu lailan wa naharan liyu'adzibahu wa yurabbihi. Maka kalau anak itu memilih bapaknya, maka sudah dia tinggal, ya, siang malam bersama bapaknya. Wala yamnahu min ziyarati ummihi, tetapi bapak tidak boleh menghalangi anaknya kalau mau jenguk ibunya, ziarah ibunya. Wa in ihtara ummahu sara indaha lailan wa inda abiha nahara liyu'adzibahu wa yurabbihi. Kalau milih ibunya, maka bersama ibunya di malam hari, bersama bapaknya di siang hari, supaya dididik, ditarbiyah oleh bapaknya menghadapi kehidupan, ya, mencari nafkah, bekerja, ya. Walianan nahar waktu qada'il hawajid hawaid wa amalus sana'i, karena siang itu adalah waktu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, ya, bekerja, membuat sesuatu, produksi, ya. Taib, ini anak laki-laki. Wal unsa, anak perempuan, idza balaghat sab'a sinin, kalau sudah mencapai usia 7 tahun, fa innaha takunu inda abiha, maka dia bersama bapaknya. Li'annahu ahfadhu laha wa ahaqqu bi wilayatiha min ghairihi. Karena bapak itu lebih menjaga anak perempuannya, lebih berhak dalam perwalian dibanding yang lainnya. Walik kurbiha min sinni tazwid, karena sudah mendekati usia menikah. Wal abu waliyuha wa innama tukhtabu minhu, ya, dan bapaknya itu adalah walinya anak tadi, dan anak itu dilamar, dipinang kepada bapaknya, ya, dikhitbah kepada bapaknya. wa huwal a'lam bil kufi mimman yataqaddamuna laha, dan bapaknya itu lebih tahu siapa-siapa yang sekufu, ya, yang setara dengan anaknya itu, orang-orang yang menghitbahnya. Qala wala tamna'ul min siyaratiha inda adamil mahdur ka khawfil fasad 'alaiha aw ghairi dzalik. Dan ibunya tidak boleh dicegah kalau mau jenguk anaknya, kecuali kalau dikhawatirkan merusak anaknya, ya, diberi syubhat, dikasih sesuatu yang merusak pikiran anaknya. Ya. Fa in kana al-ab ajizan an khiftiha li suhlihi aw li kibarihi aw li maratihi aw li qillati dinihi. Tetapi kalau bapaknya itu tidak mampu menjaga anak perempuan itu karena kesibukannya, karena usianya yang tua, atau karena sakitnya, atau karena kurang agamanya, wal aslah wa aqdar fa innaha ahqu biha, sedangkan ibunya itu lebih baik, ya, mampu, maka ibu lebih berhak, ya. Taib qala wa kadzalika idza tazawwajal ab wa ja'alaha inda zaujatihi. Demikian pula kalau bapaknya tadi menikah lagi, kalau dia bawa anak perempuan ini bersama istri barunya, tu'ziha wa tuksiru fi haqqiha, maka anaknya itu bisa mengganggu istri yang baru misalkan, ya, atau mengurangi hak istri yang baru, ya. Bapaknya sibuk pada anaknya. Fal ahaqqu bil hatona, maka ketika ini ibunya anak tadi lebih berhak untuk mengasuh anak perempuan tadi. Qala ujratul hadonati sawaun akanal hadin umman au ghairiha. Maka upah pengasuhan, baik yang mengasuh itu adalah ibu atau orang lain, mustahiqqatun min malil mahdun in kana lahu mal. Maka dia berhak mengambil dari harta anak asuhannya. Anak yang diasuh, kalau misalkan dia punya harta, anak yatim misalkan, dia punya warisan. Au min mali walihi wa man tazamuhu nafaqatuhu, kalau tidak punya, maka mengambil dari harta wali anak tadi, ya, atau harta orang yang wajib memberi nafkah anak ini. Baik, illam yakun lahu mal, jika anak asuhan ini tidak punya harta, ya. Baik, ini al-hadonah, ya, pengasuhan anak. Taib qala rahimahullah ababul hadi asar bin nafakoti. Ini bab terakhir, ya, bab terakhir dalam kitabu an-nikah. Wa fihi masalatan, al-masalatul ula ta'rifun nafakoh wa anwa'uha. Al-awwal ta'rifun nafakoh, qala nafakotu lughatan ma'khudun minal infaq. Nafkah itu secara bahasa terambil dari kata infak. Wa huwa fil asli bi ma'nal ifraj wan nafad. Secara asal infak itu bermakna ifrat, mengeluarkan, dan nafad, menghabiskan. Wa la yustamal al infak illa fil khair. Tetapi kata infak itu tidak digunakan kecuali pada kebaikan, ya. Baik, kalau berinfak maka maknanya adalah pada kebaikan. Wasyar'an kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawafiha. Secara syariat infak adalah kecukupan kepada orang-orang yang di bawah pengasuhannya, di bawah tanggungan dia, dengan cara yang baik, baik bahan makanan pokoknya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan yang mengikuti kebutuhan dia, ya, misalkan berobat, ya, periksa, ya, atau yang lainnya. Taib qala ba anwa'un nafaqat, al-awwal nafaqatul insan ala nafsihi, yang pertama nafkah seseorang untuk dirinya sendiri. Atsani nafaqatul furu' alal usul, nafkah anak-anak atas orang tua, ya, usul. Qala salis nafaqatul usul ala furu, nafkahnya usul orang tua atas anak-anaknya. Qala rabi nafaqatuz zaujati ala zaud, nafkahnya istri atas suaminya. Qala awalan nafaqatul insan ala nafsihi, Qala yajibu 'alal mar'i an yabda'a fil infaqi 'ala nafsihi in qudira 'ala dzalika. Wajib seseorang memulai infak itu untuk dirinya sendiri jika dia mampu. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu qala, "A'taqa rajulun min bani Udrah 'abdan lahu an dzukur." Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi bahwasanya seorang laki-laki dari Bani Udrah memerdekakan budak mudabar ya setelah kematiannya. Sampai Rasul beliau mengatakan, "Ibda' binafsika fatasaddaq 'alaiha." Mulailah untuk dirimu sendiri. Sodakokan untuknya. Fa in fadula syai'un fali ahdika. Kalau masih ada sisa, maka infakkan untuk keluargamu. Fa in fadula an ahlika syai'un fali ladzi qarabatuka. Kalau untuk keluargamu masih tersisa, maka berikan kepada kerabatmu. Ya. Al-Hadis. Baik. Qala tsaniyan nafaqatul furu. Yang kedua, nafkah keturunan, anak-anak. Fayajibu alal walidi wa in ala nafaqatu waladihi wa in safula. Wajib bapak untuk memberi nafkah pada anaknya dan terus ke bawah ya, anaknya anak ya, anak anaknya anak dari anak ya. Liqaulihi ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf, dan kewajiban bapak itu rizkinya anak-anak tersebut, pakaian mereka dengan ma'ruf ya. Fa aujaba 'alal walidi nafaqata nafaqati radha'atil walad, maka Allah wajibkan kepada bapak nafkah susuan anaknya ya. Kalau itu tadi anaknya disusukan orang ya, maka bapaknya wajib mengupah ya, memberi upah kepada wanita yang menyusuinya. Wali hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Hindun binti Utbah qalat, ya Rasulullah. Hindun binti Utbah mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Istrinya Abu Sufyan. Sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi, dia tidak memberiku nafkah yang mencukupiku dan mencukupi anak-anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali aku mengambil dari harta dia dengan sembunyi-sembunyi, tidak dia ketahui. Faqala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, maka Rasulullah mengizinkan, ambillah hartanya suamimu yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu dengan yang baik, dengan cara yang ma'ruf ya, tidak berlebihan ya. Taib. Qala salisan nafaqatul usul, yang ketiga nafkah orang tua. Watajibu nafaqatul walidaini ala waladihima, wajib nafkah kedua orang tua atas anaknya. Liqauli ta'ala wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka berdua orang tua di dunia dengan cara yang baik. Wa qalu ta'ala wal walidaini wa bil walidaini ihsana. Wa minal ihsan al-infaq alaihima, di antara bentuk ihsan adalah berinfak untuk kedua orang tua. Bal inna dzalika min a'dhamil ihsan ilal walidain, bahkan infak itu termasuk dari ihsan yang terbaik bagi kedua orang tua. Wali hadis yang Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi, sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah hasil keringat dia. Wa waladuhu min kasbihi, dan anaknya dia itu adalah hasil keringat dia, hasil usaha dia. Baik. Maka ini faedah disebutkan Imam Al-Albani rahimahullah. Maka seorang anak ketika dia beramal soleh, amal baik, berbuat kebaikan, maka orang tua otomatis langsung mendapatkan kebaikan anak tadi, mendapatkan pahalanya ya. Seperti seseorang yang menanam pohon berbuah ya, dia rawat pohon tadi sampai berbuah, setiap buah itu dimanfaatkan orang ya, otomatis yang nanam tadi mendapatkan pahala buah tadi itu. Nah, demikian pula anak yang soleh ya, ketika dia berbuat kebaikan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya. Beramal-amal yang baik, orang tua otomatis, ya, mendapatkan kebaikan. Maka ini keutamaan anak yang saleh, ya. Hasungan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Wali hadithi Amr ibn al-As, anak Nabi SAW kala, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Inna auladakum min tibi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian termasuk dari usaha yang baik dari kalian. Fakulu min kasbi auladikum. Maka makanlah dari usaha anak-anak kalian. Taib. Qala Rabi'an nafaqatu zauja, yang keempat nafkah istri. Tajibu nafaqatu zaujati 'ala zauj. Maka wajib seorang suami itu memberi nafkah istrinya. Liqaulih ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena sebab Allah mengutamakan sebagian makhluknya dibanding yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena sebab para laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka untuk suami untuk istri-istri mereka, ya. Wali hadis Jabir fi siyaqi hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi mereka para istri atas kalian para suami rizki mereka, pakaian mereka dengan baik. Walikauli Rasulullah fi hadis Jabir al-Mutaqaddim, fa in fadula syai'un fali ahlika. Kalau tersisa nafkah untuk dirimu, maka sisanya untuk keluargamu. Wali hadis Aisyah al-Mutaqaddim aidan wa fi qaulu Rasulullah di hindin, khudhi wa waladaki ma yakfiki minal ma'ruf. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ya. Bayal zamu zaud nafakatu zaujatihi kutan wa sukna wa kiswatan bima yuslihu limitiha. Maka wajib bagi seorang suami memberi nafkah istrinya. Makanan pokoknya, tempat tinggalnya, pakaiannya yang maslahat untuk wanita yang semisalnya. Ya. Baik, maka ini hasungan bagi seorang laki-laki untuk berusaha mencari rizki, ya. Dalam sebuah ucapan disebutkan kasbul halal amalul abtol, ya. Kerja halal, berusaha bersungguh-sungguh dapatkan hasil yang halal, itu pekerjaannya para pahlawan, ya, para pahlawan, ya. Baik, itu mulia, pekerjaan yang nilainya tinggi, pahalanya besar, ya. Dia menjalankan kewajiban yang Allah berikan kepada dia, ya. Baik, maka bersemangat untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Wa hadhi nafaqah tajibu li zaujati lati fi ismatihi. Maka nafkah ini wajib pada istri yang masih pada tanggungan dia. Maka masuk di dalamnya wakadzal mutallaqatu talaqan rajiyah, tadi istri yang ditalak, talak rajiyah tadi masih pada masa iddah, hukumnya masih istri masih berhak mendapatkan nafkah, madamat bil iddati, selama istri tersebut masih pada masa iddahnya. Wa amal mutallaqatul bainu fala nafaqata laha wala sukna, sedangkan mutallaqah yang bain tadi tidak dapat nafkah, tidak dapat gerak tempat tinggal, illa antakuna hamilan falahan nafakotu, kecuali bain yang sedang hamil, maka berhak mendapatkan nafkah untuk janinnya. Likolita ta'ala wa inkuna ulati hamlin fa'angfiku alaihinna hatta yata'na hamlahun. Kalau mereka, istri yang kalian cerai itu hamil, maka berilah nafkah atas mereka sampai melahirkan kandungannya. Baik. Qala al-mas'alatu tsaniyah nafaqatul mamaliki wal baha'im, maka masuk dalam nafkah ini adalah nafkah para budak dan binatang ternak. Ya, ini bentuk daripada kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanannya ternak, pun diatur oleh syariat. Qala awalan nafaqatul mamalik. Al awal hukmun nafaqatu alal mamalik. Hukum nafkah kepada para budak. Yajibu ala sayyidi nafaqatu mamlukihi min kutin wa kiswatin wa suknin bil ma'ruf. Wajib bagi tuan memberi nafkah budaknya dari makanan pokoknya, pakaiannya, tempat tinggalnya dengan cara yang baik. Liqaulihi ta'ala, qad alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum. Dan kami telah mengetahui apa-apa yang kami wajibkan atas mereka pada istri-istri mereka dan pada budak-budak mereka. Wa qaulu ta'ala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Ini kurang mim ya. Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Ya. Bagi mamluk, bagi budak, itu berhak mendapatkan makanan dan pakaiannya. Ya. Wa yajibu rifku bihim wa adamu wa yajibu rifku bihim wa adamu tahmilihim fa qataqtihim. Ya. Wajib berlemah lembut pada para budak itu. Tidak memberi beban melebihi kemampuannya. Ya. Taib ini ada seorang yang mempekerjakan orang lain. Diqali ta'ala wala tukalifuhum mayu yaglibuhum. Jangan membebani mereka yang mengalahkan mereka. Ini memberatkan mereka. Fa'in kalaftumuhum fa'inuhum. Kalau kalian beri beban, tugas, maka tolong mereka. Bantu, beri bantuan. Ya. Taib. Qala ba tazwijul mamluk wa'in kahu. Menikahkan budak. In talaba raqiqu nikahan zawajahu sayyidu. Kalau budak itu minta untuk dinikahkan, maka tuannya wajib menikahkan. Liqaulihi ta'ala wa ankihul ayyama minkum wasolihin min ibadikum wa imaikum. Karena Allah Ta'ala berfirman, nikahkanlah orang-orang tidak beristri, tidak bersuami dari orang-orang soleh kalian, dari budak-budak dan budak laki-laki dan budak-budak perempuan kalian. Qala wali annahu yakhsha wuquhu fil fahisati idza taraka ifafahu. Karena dikhawatirkan terjatuh pada perbuatan fahisah kalau tidak diberikan perkara yang akan menjaga kehormatan dia. Wa idza talabatil amatu nikahan khayyaraha sayyiduha baina watiha au tazwijiha. Kalau budak perempuan minta menikah, maka tuannya memberi pilihan ya antara tuannya yang menggaulinya atau dia dinikahkannya. Au bai'uha izalatan lidarar anha, atau kalau tidak mau dua-duanya maka dijual ya untuk menghilangkan doror pada budak tersebut ya. Taib qala thaniyan nafaqatul bahaim, nafkah pada binatang ternak. Qala yajibu 'ala man malaka bahimatan it'amaha. It'amuha wa saqyuha wal qiyamu bi su'uniha wa ri'ayatuha. Wajib bagi orang memiliki binatang ternak memberi makan, minum, memberikan kebutuhannya dan penjagaannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalat imra'atu an-nara fi hirratin rabatatha." Karena Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita masuk neraka karena hidro, karena kucing yang dia ikat. Walahia at'amadha, tidak dia beri makan. Walahia arsaladha, tidak dia lepaskan. Ta'kulu min khasasil arti, supaya bisa makan dari binatang-binatang di tanah. Hatta matat hazalan, sampai mati karena kurus ya, kelaparan. Qala fadalla dzalika ala wujubin nafaqati alal hayawanil mamluki. Maka hadis ini menunjukkan wajibnya memberi nafkah pada binatang-binatang yang dimiliki. Li anna dukhulal mar'ati narakana bisa babi tarkil infak alal hirrah. Karena wanita itu masuk neraka karena sebab meninggalkan infak pada kucing. Wa mithluha baqil hayawanat al mamlukah. Maka yang semisalnya adalah hewan-hewan yang lain yang dimiliki. Qala fa'in ajiza malikul bahimati andil infak alaiha. ajbara ala bai'iha au ta'jiriha, kalau pemilik hewan itu tidak mampu memberi nafkah, ya, tidak beli makan, misalkan makannya harus beli, ya, tidak mampu beli, maka dipaksa untuk menjualnya. Kalau tidak mau tidak mampu memberi makan, jual. Au ta'jiruha atau disewakan. Au dzabahaha in kanat mimma yu'kal atau disembelih kalau dari makanan hewan yang bisa dimakan. Li'anna baqa'aha fi milkihi ma tamil infaq 'alaiha zulmun wa zulmu tajibu izalatuhu. Karena kalau tetap di bawah kepemilikan dia tanpa diberi nafkah makanan, itu bentuk kezaliman dan kezaliman itu wajib untuk dihilangkan. Baik, ini akhir dari kitabun nikah. Baik, masih ada 4 kitab lagi, ya, dalam kitab fikih ini. Dan kita cukupkan sampai di sini. Untuk sisa dari kitab, insya Allah kita baca pada kesempatan yang lain. Maka dengan ini kita muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya perkara yang bermanfaat, memberikan kebaikan pada akhirat kita di hari kelak, ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna, nasallallahu taufik li jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.